السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab yang membahas konsekuensi jalan yang lurus untuk membedakan diri dari calon-calon penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, wa ahlul kitabain, dan golongan Yahudi dan Nasrani. Dan kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa kana mawdi'u masjidihi maqbarah lil musyrikin فجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا بعد نبش القبور. Dan bahwasanya masjid beliau sendiri صلى الله عليه وعلى آله وسلم tadinya ada tempat kuburan musyrikin, tetapi tempat itu kemudian dijadikan masjid oleh Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم setelah dibongkar kuburan tersebut dan dipindahkan. Faida kanati syariah qad ja'at bin nahyi 'an musyarakatil kuffar fil makan alladhi halla bihim fihi al'adab, fa kaifa bi musyarakatihim fil a'mal allati ya'malunaha wastahaqqu biha al'adab. Kalau syariat ini melarang untuk kita berserikat bersama-sama dengan orang kafir di satu tempat di mana mereka diazab di sana, itu saja dilarang, maka bagaimana kita ikut bersama mereka dalam amalan-amalan yang mereka kerjakan, yang perbuatan itu layak diazab? Ini kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah membahas riwayat-riwayat yang lalu yang sudah dibahas pada pekan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Yaitu ketika Rasulullah SAW melewati Hijr, daerah Hijr yang dulu peninggalan Nabi Saleh, yang sekarang dijuluki dengan Madain Saleh, bahkan sekarang katanya dipugar, diperbarui untuk menarik wisatawan. Rasulullah SAW ketika melewati daerah itu berjalan cepat, setengah berlari, dan kemudian memberitakan pada mereka, kalau kalian melewati tempat seperti itu, tempat diazabnya kaum terdahulu, maka menangislah. Kalau kalian tidak bisa menangis, jangan lewat sana, jangan masuk ke sana. Ini larangan untuk bersama-sama di satu tempat yang dulu mereka diazab di situ. Apalagi kalau kita bersama-sama dengan orang kafir melakukan hal yang sama, perbuatan yang sama, padahal perbuatan itu perbuatan yang diancam dengan azab. Yani sama-sama bermaksiat di tempat maksiat bersama orang kafir. Bersama-sama dia melakukan hal yang haram di tempat orang-orang kafir melakukan yang haram, maka itu bukan hanya dosa, tapi tasyabbuh bil kufar. Bukan hanya dosanya minum khamr, bukan hanya dosanya memakai narkoba, bukan hanya dosanya berzina, bukan hanya dosanya jingkrak-jingkrak dengan berbagai macam musik-musik seperti topeng monyet. Bukan hanya itu kejelekannya. Ditambah dengan musyabahatul kufar, menyerupai orang kafir, bahkan bersama-sama di tempat yang sama, di diskotik yang sama. Itu baru kemaksiatan. Apalagi kalau di atas kemaksiatan, yaitu melakukan kesyirikan yang sama. Mereka datang ke patung berhala, kaum muslimin ikut datang ke patung berhala. Mereka sujud-sujud, ruku-ruku, kaum muslimin juga ikut ruku-ruku dan sujud-sujud. Mereka diazab karena kesyirikan tersebut. Bagaimana kalian meniru mereka? Ikhwan fillah na'azakumullah. Madain Saleh tadi, daerah Hijr tadi, dalam keadaan sudah lewat, enggak ada sisanya. Orang kafirnya sudah diazab. Hanya tempatnya saja Rasulullah SAW menjauh, khawatir ditimpa adab seperti mereka. Udah gak ada orang. Sedangkan yang dilakukan oleh sekian banyak orang justru di tempat yang musyrikinya masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Orang kufarnya masih melakukan kekafiran-kekafiran. Kemudian ikut bersama mereka berbuat yang sama. Enggak takut ya azab. Enggak takut ditenggelamkan dalam bumi. Tidak takut untuk dihujani dengan batu. Tidak takut diazab seperti diazabnya Madain Saleh dengan angin sor-sor, dengan petir yang menyambar, dengan cuaca dingin yang sangat dingin yang mematikan mereka di rumah-rumah mereka. Fa innahu idza qila, kata Syekhul Islam rahimahullah, maka sesungguhnya jika dikatakan hadzal amal alladhi ya'malunahu law tajarrada an musyabahatihim lam yakun muharraman wa nahnu la naqsid tashabbuh bihim fi. Kalau dikatakan bahwa amalan yang dikerjakan kalaupun tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak haram asalnya. وَنَهْنُ لَا نَقْصِدُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِيهِ, dan kita pun tidak meniatkan untuk menyamai orang kafir. Tetapi Rasulullah SAW melarang. Bayangkan. Pertama, duhul, masuk ke daerah Hijr. Hukum asalnya dosa atau enggak dosa? Hah? bukan dosa. Masya Allah. Minum air saqi min bi'rihim. Ambil air dari sumur mereka. Ambil air dari sumur boleh enggak? Dari sumur mana saja boleh kan? Tidak mengapa. Mengaduk adonan kuenya dengan air tersebut. Tidak mengapa, asalnya tidak mengapa. Tetapi karena negeri Hijr tadi adalah negeri umat yang diadab, Allah SWT menyatakan jangan masuk padanya. Jangan mengambil airnya. Dan jangan mencampurkan adonan kalian, gandum kalian, terigu kalian dengan air dari sana. Yang sudah kadung, sudah terlanjur dicampur dengan air dari sana, berikan makanan ternak. Jangan dimakan oleh kalian. Artinya apa? Yang tadinya tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa, jadi haram karena ada tasyabbuh di tempat orang kafir, di tempat mereka diazab. Khawatir masih ada bekas azab di sana. Khawatir masih ada di sana, na'udzubillah, azab Allah. Seperti laut mati. Disebutnya laut mati karena gak ada kehidupan. Berarti azharul azab masih ada. Bekas azabnya masih ada. Buktinya air lautnya tidak menghasilkan apa-apa. Di Indonesia air lautnya menghasilkan ikan, udang, batu, permata, segala macam. Di sana tidak ada apa-apa. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya masih ada bekas azab. Rasulullah SAW menyatakan jangan ambil dari air di sana. Jangan mencampurkan dengan adonan kalian. Jangan masuk kepadanya. Kata Syekhul Islam itu semua hukum asalnya tidak mengapa. Maka bagaimana pendapat kalian kalau yang diperbuat itu dosa, dosa, dan dosa. Seperti kemaksiatan bersama orang kafir bersama-sama satu bioskop. Pantas? Kalau diazab, kalian ikut terazab dalam keadaan kalian tidak bisa beralasan apapun. Mengapa? Kalian bersama orang-orang yang diazab, bersama orang-orang kafir. Syirik. Mereka mendatangi tempat-tempat keramat, batu-batu keramat. Mereka berkeyakinan. Mereka musyrikin, bukan muslim. Orang-orang musyrik menganggap ini pohon memiliki kekuatan gaib. Ini kering memiliki kekuatan gaib. Ini memiliki kekuatan gaib. Kemudian kaum muslimin ikut bersama mereka melakukan kesyirikan di tempat yang sama. Kalau kemudian lewat Wedus Gembel, awan yang memiliki panas 900 derajat Celcius yang menurunkan sekian batu-batu pada mereka, itu ada. Ikut terkena. Jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Wala yalumanna illa nafsai. Atau kemudian Allah tenggelamkan dalam bumi, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Engkau melakukan sesuatu menyerupai orang kafir yang layak diazab. Maka ketika terkena bersama-sama, saya membesalahkan. Yang tidak mengapa saja, jangan, kata Nabi. Karena menyerupai musyrikin. Ambil airnya, jangan. Karena itu diazab di sana. Jangan, jangan. Apalagi maksiat, syirik, dosa, zulm, kezaliman, dan seterusnya, dan seterusnya. Balil musyaraka fil amali aqrab ila iqtida'il adzab min ad-dukhul ila ad-diyar. Bahkan kata Syekhul Islam, menyerupai mereka dalam perbuatannya itu lebih dekat kepada adab atau lebih berkonsekuensi adab daripada masuk ke tempatnya. Saya tanyakan pada kalian, ini daerah orang kafir yang pernah diazab. Ini perbuatan orang kafir yang sebab itu mereka diazab. Masuk ke tempat itu dengan melakukan perbuatan itu, mana yang lebih dekat dengan azab? Dia masuk ke tempat orang kafir yang dulu pernah diazab. Tempatnya saja tidak ada apapun di sana, kosong. Yang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu orang kafir diadab karena itu. Karena yakfur bi'an'umillah. Karena kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Mana yang lebih layak diadab? Masuk ke tempat mereka atau bekas tempat mereka dan berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka diadab. Ini lebih mendekati azab. Jadi penyerupaan dalam bentuk amalan lebih berkonsekuensi azab daripada masuk ke tempat atau bekas tempat mereka. Wa inna jami' ma ya'malunahu mimma laysa min a'malil muslimin as-sabiqin. Karena sesungguhnya seluruh apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang bukan amalan muslimin. Ini perbuatan-perbuatan kafir tadi, musyrikin, hampir seluruhnya bukan kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang terdahulu. Imma kufur wa imma ma'asiyah. Wa imma syiar kufur wa imma syiar ma'asiyah. Bisa jadi perbuatan kekafiran atau perbuatan kemaksiatan. Atau syiar-syiar kafir atau syiar-syiar maksiat. Yang ini perbuatannya kesyirikan. Yang ini perbuatannya kemaksiatan. Yang ketiga, keempat, syiarnya. Syiar kekafiran, lambang-lambang kekafiran dipakai di kaosnya. Dipakai di bajunya. Ini menyerupai mereka. Atau syiar-syiar kemaksiatan. Orang muslim, sunni, ahli sunnah, memakai kaos tulisannya Angkor Bill. Pantas? Mengapa tidak pantas? Lambangnya lambang khamr. Orang semua tahu itu. Apalagi? La'udzubillah, apalagi lambang-lambang kekafiran. Lambang PKI. Lambang komunis. Lambang... La'udzubillah, lambang-lambang kekafiran. Kembali kepada kitab. Maka apa yang mereka lakukan, imma kufrun wa imma ma'siyatun. Bisa jadi kekafiran, bisa jadi kemaksiatan, atau syiar kekafiran, atau syiar kemaksiatan. Wa imma madinnatun lil kufri wal ma'siyah. Atau yang kelima, madinnah, tempat. Di sana tempat kekufuran dan tempat kemaksiatan. Wa imma an yakhafa an yajur ila al ma'siyah. Atau perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan menyeret pada maksiat. Yani perbuatan orang kafir bisa jadi kufur. Bisa jadi maksiat. Bisa jadi syiar. Syiar kufur. Bisa jadi syiar maksiat. Atau madinna. Madinna maknanya tempat kemaksiatan atau tempat kesyirikan. Atau wasilah. Apa makna wasilah? Perantara kepada kekafiran atau perantara kepada kemaksiatan. Itu dikatakan dengan imma an yakhafa an yajurru ila al ma'siyah, atau perbuatan yang dikhawatirkan akan membawa kepada kemaksiatan. Wa ma ahsibu ahadan yunazi' fi jami'i hadha. Dan saya menduga tidak akan ada seorang pun yang menentang apa yang saya katakan. Kata Syekhul Islam. Apa sih perbuatan orang-orang kafir? Ini. Imma kekafiran, wa imma kemaksiatan, wa imma syiar kufur, wa imma syiar kemaksiatan, atau tempat-tempat kejelekan, atau jalan-jalan menuju kejelekan. Apa ada yang menentang? Tidak ada. Saya menduga enggak ada seorang pun yang menentang pendapat ini, bahwa ini perbuatan orang kafir. Kalau kita tiru, imma kita terjerumus dalam kekafiran atau kemaksiatan, atau kita mendakwahkan, mengajak dengan syiar-syiar kufur atau syiar-syiar maksiat, atau engkau masuk ke tempat maksiat, ke tempat kejelekan, atau engkau terseret nantinya, walaupun sekarang belum, kepada kemaksiatan. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sudah terjadi. Sekian banyak kaum muslimin ikut-ikutan untuk merayakan kelahiran. Siapa itu? Dari siapa itu budaya? Apakah ada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in merayakan hari kelahiran? Tidak ada. Tapi kan namanya beda. Kita kan namanya milad, hari kelahiran pakai bahasa Arab. Mereka kan pakainya Natal. Ya. Sekarang kaum muslimin memakainya Disnatalis. Apa itu? Natal juga. Ikhwanu billahi na'azakumullah, tiup lilin. Apakah ada riwayat dari para sahabat tabi'in atau tabi'it tabi'in? Apakah ada bahwa meniup lilin akan memanjangkan umur, panjang umurnya kemudian niup lilin? Tidak ada. Apakah ada contohnya dari salaf bahwa meniup lilin sambil berdoa, aku ingin begini, aku ingin puah. Dukun itu. Abrakadabra bim salabim puah, tiup apinya. Islam tidak ada. Kenapa kau terbawa? Karena mereka tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, imma kufur, imma maksiat, imma syiar kufur, imma syiar maksiat, imma tempat-tempat kejelekan, wa imma jalan-jalan menuju kejelekan. Ikhwan ibn na'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Qala wa la in naza'a fihi falayumkinuhu an yunazi'a fi anna al-mukhalafa fihi aqrab ila al-mukhalafa fil kufri wal ma'asiyah wa anna husula hadhihi al-maslahah fil a'mal aqrab min husuliha fil makan. Kalaupun ada yang menentang, tapi tidak mesti begitu, ada perbuatan mereka yang baik, ada perbuatan-perbuatan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada yang menyatakan, banyak juga orang kafir yang baik, bersedekah, memberi makan orang miskin, bagi-bagi supermi dan seterusnya. Kalaupun ada yang menentang apa yang saya katakan, maka silakan, apakah dia menentang atau tidak. Kalau kami katakan dengan menyelisihinya lebih selamat. Ya, iya sih. Mereka yang menentang pun, kalau kita katakan bagaimana pendapatmu dengan menyelisihi mereka dan menyamai mereka, mana yang lebih berbahaya dan mana yang lebih selamat? Niscaya orang itu pun akan berkata, ya iya tentunya kalau kita menyelisihi mereka lebih selamat. Karena selamat dari ini semua. Contoh barakallahu fikum sedekah. Ayo kita ikut seperti mereka. Ternyata mereka tidak sedekah dengan kalimat ikhlas, tidak ada. Selalu ada syiar yang ditawarkan. Selalu ada syiar yang ditawarkan. Sehingga barakallahu fikum, sama seperti politikus bagi-bagi uang untuk kampanye. Apakah itu penting atau tidak penting? Apakah itu halal, apa itu haram? Apakah itu mesti? Mereka akan berkata, datanglah ke gereja fulani. Dan bersaing dengan gereja yang lain. Tidak seperti masjid di mana saja boleh. Tidak. Ada daftar namanya. Dan mereka bersaing. Ikhwan ibn na'azullah, tetap ada kejelekannya di sana. Barakallahu fikum. Kalau kaum muslimin ketika bersadaqah, silakan kalian bersyukur kepada Allah di masjid manapun. Iya kan? Silakan kalian bersyukur kepada Allah dengan salat kalian di rumah, dengan ibadah kalian, dengan amalan saleh kalian. Tidak harus kepadaku, tidak harus kepada masjidku, tidak harus pada sekolahku. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala wa anna husul hadhihi al-maslaha fil a'mali aqrab min husuliha fil makan. Dan maslahat yang diambil dengan amalan lebih baik atau lebih dekat daripada tempat. Demikian pula sebaliknya. Kejelekan disebabkan tempat dan kejelekan disebabkan amalan. Mana lebih besar? Yang bentuk amalan jelas lebih membuat mabarat. Yang tempat mungkin dia cuma lewat saja, selesai. Atau dia kemudian penasaran saja, kayak apa sih hijil, kayak apa rumah-rumahnya dulu pengikut Nabi Saleh, masyarakat Nabi Saleh mengukir batu gunung. Wa samud alladziina jabu shakhra bilwan, kata Allah. Dan kaum Samud yang menurunkan batu-batu gunung, dari gunung diturunkan ke lembah, ke lembah diukir jadi rumah. Batu-batu besar jadi rumah. Ikhwan bin na'azukullah, ada orang yang penasaran, apakah dia kemudian jadi sesat, jadi kafir? Tidak. Tetapi Rasulullah melarang, jangan. Jangan datang ke sana. Padahal kalau dibandingkan, mana yang lebih bermadarat, mana yang lebih merusak, datang ke tempat bekas orang kafir yang diazab, dan datang melakukan perbuatan kemaksiatan, kejelekan di tempat mereka yang sedang berbuat. Mana yang lebih mendekati kejelekan? Mana yang lebih mendekati azab? Yang kedua, barakallahu fikum, ala tara anna mutaba'atan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'a was-salihin fi a'malihim anfa' wa aula min mutaba'atihim fi masakinihim wa ru'yati atharihim. Demikian pula, barakallahu fikum, ala tara, tidakkah kau lihat bahwa siapa yang mengikuti para nabi, mengikuti para siddiqin, mengikuti para syuhada, mengikuti para salihin, meneladani mereka dalam perbuatan mereka dan amalan mereka, anfa, lebih bermanfaat daripada orang yang menelusuri jejak-jejak mereka. Satu orang mempelajari sunnah-sunnah nabinya, diamalkan. Satu orang lagi, bukan hanya jejak-jejak nabinya, jejak-jejak para siddiqin, bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq. Wasyuhada, bagaimana jejaknya Abu Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali bin Abi Talib yang semuanya terbunuh syahid. Muhajirin dan Ansar, dipelajari dan diikuti jalan mereka. Ini golongan pertama. Baik, bandingkan dengan golongan kedua. Golongan kedua, ayo kita datang ke tempat pertama Nabi mendapatkan wahyu. Naik ke Gor Hiro. Oh, ini tempatnya. Terus ketika Nabi SAW tinggal di mana? Oh, itu sana. Datang ke sana. Terus Nabi bayat di mana? Bayatul Ridwan. Di sana. Datang pohonnya. Ditelusuri di tempat-tempatnya. Ditelusuri. Yang mereka istilahkan napak tilas. Itu yang kedua. Sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bertanya, hal hadza anfa au hadza anfa, ayyuhuma anfa, mana yang lebih bermanfaat? Mempelajari perbuatan mereka dan meneladaninya, atau menelusuri jejak-jejak peninggalan-peninggalannya, mana yang lebih afdal, mana yang lebih anfa? Awal atau tsani? Hah? Al awal atau tsani, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari amalan-amalan solehnya, kemudian diikuti. Itu lebih anfa wa anfa wa anfa daripada menelusuri jejak-jejak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika suatu safar bersama rombongannya, tiba-tiba mereka mendatangi satu tempat berduyun-duyun. Kata Amirul Mukminin, ada apa di sana? Mereka menyengaja untuk sholat di tempat yang dulu Rasulullah SAW sholat di sana. Kata Umar, kalau kebetulan qadarullah kamu datang waktu sholat di tempat itu, sholatlah di sana. Kalau tidak, tidak perlu mengkhususkan. Sesungguhnya bumi Allah semuanya pantas untuk sholat di dalamnya. Satu. Yang kedua, ada apa mereka berkerumun di pohon itu? Wahai Amirul Mukminin, itu pohon yang dulu di Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya di Bai'atul Ridwan. Kata Umar, tebang. Tebang pohonnya. Aku khawatir mereka akan memuliakan pohon tersebut yang ujung-ujungnya menyembah pohon tersebut. Karena tidak ada anjuran untuk napak tilas kecuali syariat Islam yang mengajarkan untuk haji. Katanya kita enggak terima 100%. Haji juga napak tilas katanya. Menelusuri sejarah bagaimana ketika Ibrahim ingin menjemlih anaknya digoda oleh syaitan, kemudian dilempar sampai kemudian mengisahkan juga bagaimana Siti Hajar yang berlari ke Safa Marwah untuk mencari air dan seterusnya. Jadi itu napak tilas keluarga Nabi Ibrahim. Tidak peduli apakah itu napak tilas atau bukan, itu disyariatkan. Sedangkan yang tidak disyariatkan tidak kita kerjakan. Selesai. Karena yang namanya ibadah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya suatu yang baku diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu, ya seperti itu. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dirubah-rubah. Walhamdulillah contoh teladan ada. Bagaimana para sahabat? Apakah mereka melakukan napak tilas? Tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Tidak. Yang mereka lakukan yang pertama, yaitu meneladani amal solehnya, diikuti. Meneladani sunnah-sunnahnya, meneladani ibadah-ibadahnya, menjadikan beliau alaihissalatu wassalam sebagai contoh teladannya. Ini yang dilakukan. Maka mana yang lebih bermanfaat? Menelusuri peninggalan-peninggalan atau meneladaninya? Meneladaninya jelas lebih anfa', bahkan itu yang diperintahkan. Baik, sekarang kita balik. Kita balik dengan kekafiran. Ini amalul kufur. Baik, yang ini peninggalan-peninggalan. Peninggalan-peninggalan kekafiran. Kita tanya dengan pertanyaan yang sama. Ini satu, ini kedua. Apakah orang yang meneladani dan meniru kekafiran mereka dan orang-orang yang mendatangi tempat-tempat peninggalan kufar yang diadab, yang ini yang lebih mudarat atau yang ini lebih mudarat? Ini kan tadi anfa', mana yang lebih manfaat. Sekarang kita balik. Kalau kekafiran, amalan kekafiran dengan tempat-tempat peninggalan kekafiran. Yang menelusuri tempat-tempat kekafiran dan yang mengamalkan amalan-amalan kekafiran, ayyuhuma adar, mana lebih bermadarat? Satu atau dua? Hah? Satu. Yang ke satu jelas lebih madarat, sama dengan yang ini lebih bermanfaat, maka ini juga lebih madarat. Yang ini jelek memang, tapi tidak lebih madarat dari ini. Sekarang baru kita bahas hadis yang kemarin. Dan kita sebutkan ucapan Syekhul Islam sekali lagi dengan gambaran yang sudah semakin jelas. Kata beliau, rahimahullah, kalau mendatangi tempat-tempat kekafiran ini saja dilarang oleh Nabi, apalagi mencerutai amalan-amalannya. Jelaskan sekarang. Karena menelusuri dengan mengamalkan lebih jelek mengamalkan. Kalau menelusuri tempat-tempatnya saja dilarang oleh Nabi, la tadkhulu illa wa antum tabkun, jangan masuk kecuali kalian menangis. Kalau tidak bisa menangis, jangan masuk ke sana. Dilarang untuk mendatangi tempat-tempat kufur yang diazab. Apalagi lebih-lebih lagi kalau menyerupai perbuatan-perbuatan mereka di tempat mereka dan mereka masih melakukannya, kamu bersama-sama di satu tempat melakukan hal yang sama. Jangan berbicara toleransi, karena toleransi bukan seperti itu maknanya sama sekali. Masa toleransi kita besok ikut agama fulan, nanti lusanya ikut agama alan, berubah lagi, ya berarti kamu punya agama banyak, ibadahnya kesana kemari. Nah, masing-masing orang punya keyakinan dan silakan masing-masing berpegang dengan keyakinannya. Maka yang namanya toleransi adalah lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kenapa lu campur aduk? Tidak boleh tasyabbuh, tidak boleh menyerupai. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan, ala tara anna mutaba'atan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin fi a'malihim anfa' wa aula min mutaba'atihim fi masakinihim wa ru'yati atharihim. Tidakkah kau lihat bahwa mengikuti para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin dengan amalan-amalan mereka itu lebih bermanfaat daripada bermanfaat wa aula dan lebih utama daripada mengikuti tempat-tempat mereka atau menelusuri tempat-tempat mereka, peninggalan-peninggalan mereka atau melihat peninggalan-peninggalan mereka. Wa qala aydan mimma huwa sarihun fid dilalah marahu Abu Daud. Dan juga sangat jelas dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya, haddatsana Utsman ibni Abi Syaibah qala haddatsana Abu Nadhr yani Hashim ibn al-Qasim qala haddatsana Abdurrahman ibn Thabit haddatsana Hassan ibn Atiyah an Abi Munib al-Jarshi an ibn Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia golongan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadisnya derajatnya hasanun sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasanun sahih. Siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia termasuk golongannya. Menyerupai Yahudi berarti dia Yahudi. Menyerupai Nasrani berarti dia Nasrani. Menyerupai Muslimin maka dia Muslimin. Maka hendaklah kita memakai syiar-syiar Islam dan kita berjalan dengan jalan-jalan Islam dan kita berpakaian dengan pakaian Islam, kita beribadah dengan ibadah Islam dan kita berupaya untuk mengislamkan seluruh tubuh kita. Barakallahu fikum. Wa hadha isnadun jayyid, ini sanad yang bagus kata Syekhul Islam rahimahullah. Karena Ibnu Abi Syaibah dan Abu Nadhr dan Hasan bin Atiyah thiqat, orang-orang yang thiqah terpercaya. Masyahir, orang-orang terkenal. Ajilla, orang-orang mulia dari kalangan rijalus sahihain. Termasuk rawi-rawi yang dipakai dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Wahum ajallu min an yahtaju ila an yuqal hum min rijalis sahihain. Dan mereka terlalu tinggi untuk dikatakan rijaluhu rijalus sahihain. Terlalu tinggi. Karena dia lebih dari itu terkenalnya, lebih dari itu masyhurnya, lebih dari itu ketiqahannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Disebutkan oleh beliau satu persatu. Amma Abdurrahman ibn Thabit ibn Thauban. Maka dikatakan oleh Yahya ibn Ma'in dan Abu Zur'ah dan Ahmad ibn Abdullah al-Ajali, laisa bihi ba'sun. Orang ini tidak mengapa. Berkata Abdurrahman ibn Ibrahim Duhaim, huwa thiqatun. Dia terpercaya. Tadi yang dua tadi sudah istimewa. Sekarang yang berikutnya yaitu Abdurrahman ibn Thabit. Dia dikatakan la ba'sa bihi. Dan dikatakan pula oleh Abdurrahman ibn Ibrahim Duhaim, huwa thiqah. Dia terpercaya. Berkata Abu Hatim, huwa mustaqimul hadis. Dia hadisnya lurus. Rawi yang berikutnya, amma Abu Munib al-Jarshi. Faqala fi Ahmad, maka dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Abdullah al-Ajali, huwa thiqatun, dia thiqah. Wa ma alimtu ahadan yadhkuruhu bisu. Aku tidak mendengar ada seorang pun yang menyebutnya dengan kejelekan. Wa qad sami'a minhu Hasan ibn Atiyah, dan telah menerima daripadanya Hasan ibn Atiyah. Waqad ihtajja al-imamu Ahmad, dan Imam Ahmad juga pernah berhujjah dengan riwayat darinya. Wa ghairi bihadal hadis, dan lainnya dengan hadis ini. Wa hadal hadis aqallu ahwalihi, annahu yaqtadi tahrimu tashabbuh bihi. Maka hadis ini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Konsekuensinya dari hadis ini paling sedikit larangan untuk tashabbuh. Larangan untuk menyerupai orang kafir. Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufrul mutashabbih bihim, walaupun zahirnya tampak kalau sama dengan mereka berarti sama dengan orang kafir, berarti golongan mereka, kata Nabi. Golongan orang-orang kafir berarti termasuk orang-orang kafir dong, karena golongan mereka golongan orang kafir. Kata beliau, iya, zahirnya kufur. Tetapi barakallahu fikum, kata para ulama, paling tidak hadis ini melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir. Kama fi qawlihi ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Perhatikan ayat surat Al-Maidah ayat 51. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya dari kalian, siapa dari kalian yang menjadikan orang kafir sebagai wali, maka orang itu termasuk golongan mereka, golongan orang-orang kafir. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.